الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan terakhir ini di akhir muhadarah atau majelis kita ini, kita akan membahas permasalahan ittiba dan taqlid. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dinul Islam adalah dinul ittiba, yaitu berjalan di belakang dalil syar'i yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah menandaskan hal ini di dalam kitabnya, dalam surat Ali Imran ayat surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini adalah dalil wajib mentaati, mengikuti, menadani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya yang berkaitan dengan masalah hadis. Khususnya berkaitan dengan masalah hadis. Wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik perkara kecil maupun perkara besar di dalam agama. Karena merupakan salah satu manifestasi tauhid adalah memurnikan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada dua jenis tauhid yang disinggung oleh Ibn Abil Hil di dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Yang pertama adalah tauhid al-mursil, tauhidul mursil. Yang kedua, tauhidu mutaba'atir rasul, tauhid mutaba'atir rasul. Sebagaimana syirik juga ada dua, syirkun fil uluhiyah, dan ini merupakan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab jahiliyah, dan syirkur risalah. Syirkur risalah yaitu menduakan Rasulullah di dalam hak penetapan penjelasan syariat risalah. Tauhidul mursil adalah tauhidu al-bari, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala fil rububiyyah wa fil uluhiyyah dan fil asma'i wa sifat. Tauhidul mursil yaitu mentauhidkan al-mursil, yaitu yang mengutus para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhidu mutaba'atir rasul, yaitu memurnikan mutaba'ah, yaitu ittiba, kepatuhan, ketundukan kita kepada Rasul. Kita tidak menduakan Rasulullah di dalam ketundukan ini, yaitu kita tunduk kepada Rasul, kita juga tunduk kepada selain beliau di dalam masalah agama. Seakan-akan di sana ada orang lain yang punya hak sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyimpangan di dalam Tauhidul Mursil dinamakan syirkun fil uluhiyah. Syirik. Kalau diucapkan kalimat syirik, maka yang dimaksud adalah syirkun fil uluhiyah, yaitu mensekutukan atau memalingkan ibadah, yaitu uluhiyah. Uluhiyah itu adalah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan di dalam tauhid mutaba'ah ar-rasul adalah syirkun fil risalah. Syirkun fil risalah ini adalah menduakan risalah. Yaitu kita tunduk kepada risalah Rasulullah, kita juga ikut risalah yang lainnya, risalah adab, syariat, adab. Bisa diikut syariat, dia juga ikut adab. Nah ini namanya syirkun fil risalah. Seorang mukmin muslim muwahhid adalah yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, di dalam ar-rububiyahnya, dan di dalam hal asma wa sifat, dalam meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan dia juga memurnikan ketaatan dan ketundukannya kepada Rasul, yaitu dia hanya ittiba, dia hanya berpedoman, dia hanya menyembah Allah dengan tata cara yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk juga tauhid. Nah, itulah dia seorang muslim, mukmin dan muwahhid. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan wahai Muhammad, kul, ini adalah perintah. Perintah kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada siapa? Kepada umat. In kuntum, jika kamu. Kamu ya. Yaitu selain Rasulullah. Kamu. Tuhibbun Allah, mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid ar-risalah. Rupa yang saya tauhid al-mutaba'at ar-rasul. Tauhid mutaba'at ar-rasul. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manifestasi tauhid kepada Allah, cinta kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Coba ikhwan sekalian perhatikan benar-benar ayat tersebut. Memang banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah ya. Mungkin se-Indonesia ini kaum muslimin ya. Se-Indonesia. Kalau ditanya, kecuali orang gilanya, kalau ditanya cinta kepada Allah, apa jawabannya? Cinta. Namun ada yang pura-pura, ada yang sejati. Cinta monyet, ada cinta sejati. Bukan dari media. Sebagaimana kata pepatah, orang Arab bilang dalam satu syair, kullun yadda'i waslan bi layla walakin layla la tusirru bidha. Semua orang mengaku pacar si layla, padahal si layla tidak mengakuinya. Nah jadi butuh pengakuan dari yang dicintai, bukan dari yang mencintai. Kalau butuh pengakuan dari yang mencintai, wah, semua orang pasti mencintai Allah. Nah, apa kata Allah? Allah mengatakan, fattabi'uni, ikutilah Rasulku. Man ato'ar Rasul, dapat kata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta ingin diterima oleh Allah, diakui cinta kita, maka ikuti Rasulullah. Bahkan tidak sampai di situ saja, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menambahkan lagi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah balas mencintai kamu. Kamu mencintai Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu dengan ittiba, Jadi cinta kita diakui dan Allah mencintai kita. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Itu dia karamahnya ittiba. Ya, karamahnya ittiba. Cinta kita diakui Allah, Allah mencintai kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ayat ini dalil bagi kita semua wajibnya ittiba kepada Rasulullah di dalam urusan agama. Rasulullah juga telah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang masalah dunia kamu. Agar tadi tentang masalah agama, tanyakan kepada aku. Masalah agama, tanya kepada Rasulullah. Masalah dunia, kamu mungkin lebih tahu daripada aku, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam kitabnya, in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Fainama 'alaika al-balaghu wa 'alaina al-hisab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tuti'uhu, jika kamu taati rasul tersebut, kamu akan mendapat petunjuk. Namun jika kamu berpaling dan sesungguhnya innama 'ala rasuli, kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan saja, menyampaikan apa yang telah dibebankan kepada ya, innama 'alaikal balagh wa 'alaina, kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan ya, dan kewajiban kami adalah menghisabnya, menghitung ya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, selaku pemegang amanat risalah Allah Subhanahu wa taala ini wajib untuk ditaati dan diambil agama ini dari Rasulullah. Jadi setiap kali kita beramal, maka yang pertama sekali kita tanyakan adalah kepada siapa amal ibadah ini kita tujukan untuk mencapai keikhlasan yang sempurna. Iya, kita beramal. Karena yang namanya hati juga kata Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, ma'alat tu syai'an asadu alaiya min niyati. Tidak ada satu perkara yang paling sulit aku reparasi, yang aku perbaiki, melainkan niatku. Niat yang kadang-kadang kalau sudah melenceng sedikit saja, hancur, kukus semua amalan. Yang kedua adalah, bagaimana cara beramal. Apakah tuntunan tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana lihatku salat. Kemudian Rasulullah dalam hadis-hadis yang lainnya melalui sahabat-sahabat beliau menceritakan bagaimana sifat salat Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah salat di atas mimbar. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bagaimana tata cara salat Rasulullah. Ya, kalau beliau hendak sujud, beliau turun dari mimbar. Raja'a faqara, yaitu mundur ke belakang kemudian sujud. Untuk memperlihatkan bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara salat beliau. Ini artinya apa? Wajib bagi umatnya untuk iktidak mengikuti apa yang telah dituntunkan Rasulullah. Demikian juga Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mimbar Rasulullah itu enggak seperti mimbar Clinton yang banyak di masjid-masjid sekarang ya. Mimbarnya gini ya. Nah, kalau begitu bagaimana mundurnya Rasulullah kan gitu ya. Mimbar Rasulullah 3 tingkat, bukan seperti mimbar yang banyak dipakai di masjid-masjid Muhammadiyah biasanya. Mimbar yang apa itu? Yang di dalam podium ya. Itu bukan mimbar, podium ya. Nah, kenapa? Karena dalam hadis itu disifatkan bagaimana Rasulullah naik ke arus mimbar kemudian turun ke belakang untuk sujud. Kalau mimbarnya seperti itu, bagaimana naiknya, bagaimana turunnya? Nah, demikian. Tujuannya apa Rasulullah sholat di arus mimbar? Untuk memperlihatkan kepada umatnya bagaimana tata cara sholat Rasulullah. Untuk memperlihatkan kepada manusia bagaimana tata cara sholat beliau. Demikian juga di dalam hal-hal yang lainnya. mulai dari masalah-masalah yang berkaitan dengan syahadatain, salat, zakat, haji dan shaum, ini harus kita cocokkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jaminan keselamatan bagi umat ini hanyalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai at-taqlid, at-taqlid berasal dari perkataan qallada yuqallidu taqlidan. Qallada yuqallidu taqlidan, yaitu mengalungkan sesuatu ke leher hewan atau makhluk. Kalung kita sematkan di badan jari seorang itu namanya yuqallidu al-iqr atau dan bagaimana, atau hebel atau yang lain. Artinya apa? Menyerahkan satu perkara kepada seseorang. Yuqalladul amr, yuqalladu fil umur. Diserahkan kepadanya urutan-urutan perkara. Nah, ini namanya taklid. Adapun secara istilah, taklid itu adalah mengambil pendapat orang lain, mengambil pendapat orang lain tanpa bersandar kepada dalil, lalu mendukungnya, menyokongnya dengan membabi buta. Ini namanya taklid. Taklid itu ada dua, ada taklid yang dibolehkan dan ada taklid yang diharamkan. Taklid, walaupun itu dia dikatakan taklid secara hakiki, secara majazi dikatakan taklid, yaitu para awam yang bertanya kepada ulama. Itu juga disebut merupakan salah satu gambaran taklid atau bentuk taklid, tapi itu bukan taklid yang tercela. Taklid yang tercela adalah mengikuti perkataan orang lain tanpa dalil, tanpa dukungan dalil, ya, tanpa ada alasan atau dalil, dan menyokongnya, mendukungnya secara membabi buta. Di mana bedanya apa antara taklid yang tercela dengan taklid yang dibolehkan tadi? Apabila berbenturan dengan al-haq, dia akan menyokongnya tadi. Lanjutan tarikhnya apa? Dia menyokongnya, dia mendukungnya, dia membelanya secara membabi buta. Ini taklid. Ini taklid yang tercela. Itulah dia hakikat taklid. Karena kalau kita katakan mengikuti pendapat orang lain, ya orang awam rata-rata mengikuti pendapat orang lain. Ya, ini adalah taklid yang dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikir jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, ini dibolehkan. Apakah itu dikatakan taklid yang tercela, yang diharamkan di dalam syariat? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengikutinya secara membabi buta, menolong, membelanya. Dimana sebagaimana kita katakan tadi, perbedaannya itu dapat dikatakan ketika berbenturan dengan dalil atau al-haq. Dia akan rujuk kepada al-haq dan meninggalkan pendapat tersebut. Ini bukti bahwasanya dia mengikut itu karena dia tidak tahu sebelumnya. Karena merupakan kewajibannya bertanya kepada ahlu. Setelah nyata baginya kebenaran, dia rujuk, dia kembali kepada kebenaran tersebut. Nah, ini adalah taklid yang dibolehkan. Paham maksudnya? Ya, di sana ada dua taklid, taklid yang mazmum, ada taklid yang matuh, yaitu yang dibolehkan. Bentuk taklid yang dibolehkan adalah mengikuti pendapat seorang alim atau perkataan seorang alim. Adapun taklid yang tercela tadi, mengikuti pendapat atau mengambil perkataan orang lain tanpa dalil, ya, dan menolongnya atau membelanya, menyokongnya secara membabi buta. Agar antum nanti tidak di hujah orang atau di bantah orang mengatakan kamu juga taklid. Coba kamu, dari mana dalilnya atau mana dasarnya kamu berbuat begini-begini? Oh, Syekh Al-Albani mengatakan, Syekh Fulan, tidak dalil. Oh, kenapa kamu mengatakan demokrasi enggak boleh? Oh, fatwa Syekh timbal. Ini taklid. Ini taklid memang. Ini taklid, taklidnya yang dibolehkan. Kita sebagai orang awam yang tidak mengerti tentang masalah din wajib bertanya. Ya, wajib bertanya, ini dibolehkan. Taklid seperti ini, bahkan ini tidak dikatakan taklid ya. Ini tidak dikatakan apa? Taklid, tapi apa? Ini apa? Soal ahli al-ilm. Tadi kita bawakan ayat. Kalau ahli dzikri in kuntum la ta'lam. Tapi dikatakan juga taklid secara ya, secara majazi, biasa. Baik. Para a'immah sangat melarang hal apa namanya perkara ini, itu taklid ini. Di mana mereka memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil dari mana mereka mengambil dan belajar sebagaimana mereka belajar. Al-Imam Ahmad mengatakan la tuqallibu malikan wala syafi'iyan wala sufyan wala al-auza'i walakin khudh min haythu akhadhu wa ta'allamu kama ta'allamu. Ya. Wa ta'allamu kama ta'allamu. Janganlah kamu taklid kepada Malik, Imam Malik. Ini perkataan Imam Ahmad ya. Janganlah kamu taklid kepada Malik, Imam Malik. Jangan kamu taklid kepada Imam Syafi'i. Jangan kamu taklid kepada Imam At-Tawri. Jangan kamu taklid kepada Al-Imam Al-Auza'i. Dan jangan juga kamu taklid kepada aku. Tapi ambillah dari mereka, dari mana mereka mengambil. Maksudnya apa? Dari dalil. Yang diikuti itu dalilnya. Ya, yang diikuti itu adalah dalil. Jadi seorang alim itu tidak mengajak orang untuk mengikuti dirinya. Karena itu akan menciptakan atmosfer apa? Ta'assub, fanatik kepada seorang. Ini bahaya. Kultus individu ujungnya. Dan ujung-ujungnya bisa menjadi syirik. Jadi dia mengajak orang untuk apa? Mengikuti dalil. Maka oleh karena itu disukai atau dianjurkan ketika menjelaskan sesuatu itu disertakan dengan dalilnya supaya orang itu terikat bukan dengan ucapan orang. Kenapa? Karena ucapan orang itu boleh benar, boleh salah. Sampai Abdullah bin Mubarak sampai saking dia tidak mau mengikat ucapan mengikat orang dengan ucapannya, pernah dia lihat satu kitab kemudian tertulis itu kultu kata-kata. Dia tanya kepada penulis, ini siapa yang nulis ini? Saya katanya. Kemudian dia diambil apa namanya alat pengeruk di kerupnya. Alhamdulillah. Dari matku itu. Ya aku berkata. Dia tidak mau mengikat orang dengan apa? Ucapannya. Nah ini kan kata Imam Ahmad. Ambillah dari mana mereka ambil. Yaitu dari dalil. Kita beramal dengan dalil. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan pola-pulan dan pulan. Wa ta'allamu kama ta'allamu, dan belajarlah kamu sebagaimana mereka belajar. Kalau mereka bisa menjadi imam, antum juga berkesempatan untuk menjadi imam, kan begitu. Tapi ini adalah apa namanya? Fadlullah, ya. Wallahu dzul fadlil 'adzim, yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya, ini adalah fadlullah, karunia Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, Maha memiliki karunia yang luas. Baik. Nah, demikian pesan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian juga pesan dari Abu Hanifah, ya. Janganlah kamu mengikuti atau mengambil ucapanku hingga kamu mengetahui dari mana aku mengambilnya. Ya, beliau melarang kita mengambil ucapannya secara membabi buta, kemudian meyakininya. Tapi ambil dan ketahui dari mana mereka mengambil. Apa dasarnya mereka mengatakan demikian. Jadi seorang itu beramal bukan karena ikut-ikutan. Kalau orang beramal dengan ikut-ikutan pasti musim-musiman. Tapi kalau segala sesuatu dia dasarkan dengan ilmu, dia berpakaian begini bukan ikut-ikutan, tapi dengan ilmu. Nah ini insya Allah lebih istiqomah dan lebih nanti apa namanya dawam, lebih bertahan daripada orang yang ikut-ikutan. Orang bagian seperti ini nanti dia orang berubah, dia juga berubah. Nah ini ciri orang-orang yang apa namanya yang terkena penyakit taklid tadi. Jadi agama Islam, dinul Islam itu ditegakkan di atas dalil. Makanya antum silakan. Ya, sebagaimana kata Al-Imam Abu Ayyub Sikhtiyani, jika kamu ingin tahu kesalahan gurumu, belajar sama yang lain. Kan gitu. Antum silakan belajar sama yang lain. Cuma tanya. Cuma satu aja pesan. Ya. Ada seorang imam, muridnya berkata, ya imam, bolehkah aku belajar dari yang lain? Tapi satu saja permintaan saya. Dia pada permasalahan, tanya, mana dari ini? Ya, datanglah dia ke orang sufi. Ya, dia sufi itu mengeluarkan satu pernyataan, ditanya mana dari ini. Akhirnya buat sufi itu, disuruhnya dia pergi. Akhirnya dia kembali kepada imam tersebut. Akhirnya apa? Walai fasid bin azim, ya Allah, ya Tuhan. Diajarkan supaya tidak terikat dengan apa? Dengan qala fulan wa qala fulan, qil wal qal. Ya, orang itu terikat dengan apa? Dengan dalil tadi. Nah ini tertanam apabila apa? Apabila kita katakan tadi kecintaan kepada Allah tadi ya, dengan ittiba'ur rasul tadi. Dengan ittiba'ur rasul, ittiba'ur dalil. Makanya di dalam usul salaf dikatakan ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil. Salah satu pertanyaan di dalam di alam kubur adalah apa? Man? Hadza ar-rajul alladhi bu'itha fihi. Siapa orang ini yang diutus kepada kamu? Orang mukmin dia akan menjawab apa? Apa yang dia jawab? Muhammad, dia adalah Rasulullah, Abdullah wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian apa kata malaikat? Kamu ada ilmu kebihadah. Dari mana engkau tahu? Apa dasar ilmu hingga engkau mengetahui hal itu? Apa katanya? Apa kata seorang mukmin menjawab pertanyaan itu? Walau itu kitab Allah, wasadab subisi. Aku membaca kitab Allah. Maksudnya aku belajar. Dan aku benarkan. Ya, aku yakini. Aku amalkan apa yang aku pelajari itu. Jadi dia menjawab dengan ilmu. Karena dia beragama itu dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Ya, itu biasanya orang yang menjawab dengan ilmu dengan orang yang menjawab dengan taklid atau kebodohan. Adapun munafik, dia mengatakan, ha la adri, aku dengar orang-orang mengatakan Muhammad, Rasulullah, ikut juga lah. Nah, ketika dia ditanya tentang ilmu kalah, apa ilmu kah? Apa ilmu kau? Oh, enggak tahu. Ternyata dia apa? Mengatakan tidak dengan ilmu. Dia ragu. Ya, dia mengatakan, ya orang-orang mengatakan demikian, saya juga demikian. Ini bukan ilmu namanya. Seperti ini enggak ilmu. Dia juga kena godam malaikat, tahu godam. Lalu lisan malaikat. Kenapa? Kan dia jawabnya sahih juga. Benar juga. Ini Rasulullah. Tapi apa? Apa bedanya dengan yang pertama? Dengan seorang mukmin? Mukmin itu menjawab dengan ilmu. Ini takut ikut-ikutan. Tidak dengan dasar ilmu. Itu bedanya pada khafidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain telah mencontohkan kepada kita, telah meneladan apa namanya, telah membuat tauladan kepada kita, memberikan tauladan kepada kita agar kita ini beragama ya, berdinul Islam dengan dalil. Nah, orang itu jangan apa namanya, jangan mau ya dicucuk hidungnya, diseret ke sana kemari tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada dalil yang jelas. Apalagi ini masalah agama, masalah surga dan neraka. Apakah mungkin masalah surga dan neraka ditetapkan dengan akal dan perasaan kita? Ya, tidak mungkin. Nah, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Yataftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kamu katakan, sifatkan dengan lisan kamu ini halal, ini haram. Ya. Untuk berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena tanpa dalil, ini halal ini haram, mana dalil? Apakah dengan akal kita ini katakan haram ini halal? Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan ini adalah dusta atas nama Allah dan merupakan salah satu dosa besar. Yaitu apa? Antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara tentang dinullah tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Sungguhnya orang yang berbuat dusta atas nama Allah la yuflihun, tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Hari ini tempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Masalah halal haram, masalah ibadah, masalah-masalah yang berkaitan dengan dinullah ini adalah tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini di dalam banyak ayat. Ya, mengenai ittiba dan tahrimut taklid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebanyakan orang-orang musyrik jatuh ke dalam syirik itu karena taklid. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, apabila mereka diseru kepada al-haq, mereka mengatakan innama al-fayna mana ayatnya 100 tidak Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bukan itu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ 170 ya benar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab apa? Apa jawaban mereka? Tidak. Ya, bal ini linafi di sini ya, untuk mengingkari, bal bukan isbat tapi nafi. Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu taklid. Apa yang mereka lihat dari nenek moyang, dari adat istiadat, itu yang mereka lakukan. Tanpa lagi melihat dan memandang dalil. Tanpa lagi melihat dan memandang dalil. Demikian juga syirik yang terjadi di tengah-tengah umat manusia itu akibat taklid. Ada dua perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh ke dalam taklid. Adamul ittiba, maksudnya adamul ilmi. Yang kedua adalah taklid, budaya taklid. Coba lihat di dalam surat Al-A'raf. Wa in akhadna min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. An taqulu 'ala Allahi yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Inna kunna an hadza ghafilun. Aw taqulu inna ma asyraka aba'una wa nahnu dzurriyyatun min ba'dihi afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Dan ingatlah wahai umat manusia, ketika Allah mengambil perjanjian mengeluarkan anak-anak keturunan Bani Adam dari tulang punggungnya, kemudian mempersaksikan kepada mereka, bukankah aku sesembahan kamu sekalian, aku adalah ilah bagi kamu sekalian. Jawab mereka balas. Benar, kami menjadi saksi atas hal ini. Apa kata Allah? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan hal itu agar kamu nanti di hari kiamat tidak mengatakan ya Allah kami lalai akan hal ini. Kami enggak tahu. Enggak ada. Ini persaksian sudah diambil dari masing-masing kita. Tahu maupun kita tidak tahu. Sadar atau tidak disadari, Allah telah mengambil perjanjian ini. Ini adalah sejarah awal manusia. Kalau ditanya, kapan sejarah awal sejarah manusia itu dimulai sejak kapan? Ketika dia berada di rahim ibu, bukan belum. Ketika Allah mengambil mereka semuanya dari tulang punggung Adam untuk mempersaksikan tauhid. Bahwa hal ini adalah telah terfitrah di dalam diri mereka. Mereka jatuh ke dalam syirik. Ada dua sebab utama. Yang pertama adalah agar kamu tidak mengatakan nanti di hari kiamat, ya Allah, kami enggak tahu ini syirik. Wah, enggak bisa. Allah telah mengambil perjanjian dan Allah telah mewajibkan kamu untuk menuntut ilmu. Betapa agungnya menuntut ilmu itu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Aw taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa nahnu dzurriyyatun min ba'dihi. Apa tuh itu Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, yang berbuat syirik itu kan bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Kami kan hanya ikut-ikutan saja. Kami ini ikut-ikutan saja. Yang berbuat syirik itu awalnya mereka, kita cuma ikut-ikutan saja. Apakah engkau ya Allah membinasakan akibat perbuatan ahlul batil di antara kami? Coba lihat. Ya dia mau mengelak. Dia mau menghindar di hari kiamat. Dia katakan ini ahlul batil yang dulunya dia apa? Dia katakan hebat dan lain sebagainya. Keramat, ampuh dan lain sebagainya. Wali, kiai, Nanti di hari kiamat dia mau melarikan diri. Dia mengatakan, ya Allah, kami hanya ikut-ikutan saja. Enggak tahu. Mereka itu ahlul batil. Apakah kami dianggap dengan perbuatan ahlul batil? Nah, mereka katakan itu ahlul batil. Padahal dulu di dunia mereka agungkan. Coba. Ini akibat apa para ekofidin? Taklid. Ini akibat taklid. Ini budaya taklid dan biasa jahil. Jatuh ke dalam syirik. Dosa apalagi yang lebih besar daripada syirik? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa. Dosa apa? Syirik. Dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Bukan selain syirik ya, salah. Di bawah syirik bagi orang-orang di ya, karena saya Ibn Husayn ini mengatakan salah yang mengatakan selain syirik. Di bawah syirik bagi yang dikehendakinya. Nah demikian ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari situ dapat kita rasakan betapa pentingnya menuntut ilmu ittiba itu tadi. Ya. Ya karena ittiba itu tidak akan dapat kecuali dengan menuntut ilmu. Karena kita menuntut dalil dan ilmu itu adalah ad-dalil. Apa kata Imam Syafi'i? Kullul ulumi siwal Qur'ani mashghulatun illal hadits wal fiqh fiddin. Al-ilmu ma kana fihi haddatsana wa ma siwa dzaaka fa waswasu syaitan. Semua ilmu itu ya kecuali ilmu Quran adalah menyibukkan saja, merepotkan saja. Kecuali ilmu fikih dan ilmu apa? Tafakkur fiddin, ilmu fikih fiddin, ilmu hadis dan ilmu fikih. Ilmu itu adalah yang ada di dalamnya ucapan haddatsana yaitu hadis Rasulullah. Selain itu hanyalah waswas dari setan saja. Nah demikian ya panikud bin rahimahni wa rahimahumullah. Jadi kita tidak memakai semboyan. Jangan lihat siapa yang berbicara, lihat apa yang dibicarakan. Lalu pihak mengatakan, jangan lihat yang dibicarakan, tapi lihat siapa yang berbicara. Dua-duanya salah. Menurut kamus ahlu sunnah wal jamaah. Tidak demikian. Ahlu sunnah tidak memutlakan edah itu. Jangan lihat apa yang siapa yang berbicara, lihat apa yang dibicarakan. Tidak bisa. Ya, karena ahli sunnah wal jamaah diperintahkan untuk mengambil al-haq dari ahlinya. Apakah antum tidak tahu masalah kemudian bertanya kepada orang jahil? Kalau benar kebetulan, kalau salah menyesal, kan tidak? Mengulisi sendiri, kan tidak? Bertanya kepada ahlinya, ulama. Ya, udah menggunakan. Yang penting kan kebenarannya. Ya, yang penting kan apa? Yang penting kan ucapannya. Siapa yang mengucapkan bahwa ya, mengaku alim, ulama, kiai, tapi apa? Merokok paskus. Nah, ditanya masalah rokok, ya boleh. Ini nggak bisa. Ya. Tanya kepada ahlinya. Nah, itu dari satu sisi ya. Yaitu apa? Kita juga melihat siapa yang berbicara. Ya, di samping apa yang dibicarakannya. Nah, dia dari pihak yang mengatakan, jangan lihat siapa yang apa yang dibicarakannya, lihat siapa yang berbicara. Salah juga. Kenapa? Walaupun si ulama yang berbicara harus dengan dalil. Jadi dua-duanya salah, tidak sebagaimana kemutlakannya itu. Dua, lihat siapa yang lihat jangan lihat apa yang dibicara yang berbicara, lihat apa yang dibicarakan. Jadi ya, harus sunnah tidak memandang itu secara mutlak. Demikian juga yang mengatakan lihat siapa yang berbicara, jangan lihat apa yang dibicarakan juga keliru. Nah, untuk apa? Untuk mendidik sikap ittiba di dalam diri kita. Ya, kita tidak mudah diobang-ambing kan? Ya, tidak mudah dibodoh-bodohi. Karena cukuplah umat Islam ini dibodoh-bodohi oleh apa? Oleh ulama ussu. Nah, oleh ulama ussu. Oleh apa? Orang-orang yang dikatakan dalam hadis, Inna allaha la yantazi'u ilman intiza'a, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun. Dalam riwayat lain, lam yubqi aliman. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'tsaw bi ghairi ilmin fadallu fa'dallu. Nah itu dia. Ketika ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu itu secara sekaligus spontan tidak. Tapi sedikit demi sedikit dengan mewafatkan para ulama hingga nanti tidak ada lagi seorang alim pun di atas dunia. Orang-orang akan mengambil orang apa namanya manusia akan mengambil orang bodoh sebagai pemimpin ditanya dia berfatwa tanpa ilmu menyesat sesat lagi menyesatkan orang dia begitu. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimahumullah. Dari situ kita ketahui bahwa wajib bagi kita untuk ittiba, mengikuti dalil, mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah di dalam beragama. Yaitu apa? Kita melakukan ibadah ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, berharap melihat wajah Allah di akhirat. Kemudian kita beribadah juga dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ancaman yang sangat berat bagi orang-orang yang beribadah tidak dengan tuntunan Rasulullah. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu takut akan tertimpa fitnah. Apa itu fitnah? Al-kufur. Imam Ahmad mengatakan asy-syirik. Itu fitnah. Maksudnya orang yang terbiasa menyimpang dari sunnah Rasulullah sedikit demi sedikit, dia akan menjauh. Akhirnya bisa jatuh ke dalam syirik, bisa jatuh ke dalam kufur. Au yutiba ma'adam alim. Atau dia tertimpa azab yang amat pedih. Berkaitan dengan ayat ini, ya pernah satu orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Ya Imam Malik, dari mana aku mengenakan ihram?" Imam Malik mengatakan, "Dari Hulaifah. Dari mana Rasulullah mulai pakaian ihram?" Yaitu beberapa kilometer di luar kota Madinah. Dari situ Rasulullah mengenakan pakaian ihram. Kata orang ini, "Ya, saya dari sini aja. Dari Masjid Nabi saja, dari depan mimbar ini. Mimbar Rasulullah." Imam Malik mengatakan, "Saya khawatir kamu tertimpa fitnah." "Fitnah apa?" katanya. "Kan cuma beberapa kilometer Rasulullah di sana, saya di sini." Kemudian beliau membacakan ayat itu, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Jadi tidak bisa saya ada di otak-atik dengan logika dan perasaan. Padahal hakikat bid'ah itu apa? Coba, apa itu bid'ah? Yaitu tariqatun fid dini mukhtara'ah. Satu metode di dalam din, di dalam agama yang diada-adakan. Mudhahhatun bi syari'ah, yang mirip dengan syariat. Karena kalau bukan syariat, tidak mirip dengan syariat, orang tahu itu maksiat, kan begitu ya. Nah, ini bukan agama ini, maksudnya telah telanjang, itu jelas. Ini yang mirip dengan syariat, dan maksud penerapannya, ya, maksud penerapannya adalah untuk apa? Al-mubalaghah fi ta'budillah, untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini dia hakikat itu. Oleh sebab itu, banyak orang yang tertipu, terpedaya dengan apa? Dengan apa namanya, gemerlapnya bid'ah. Akan-akan menjanjikan pahala yang lebih besar bagi pengamalnya. Padahal itu adalah fitnah. Nah ini bahayanya. Ya. Allah yukfadu alaiha, yukfadu bisuluki alaiha, al-mubalagha fit'abud lillah. Nah itu bid'ah. Rekha di fitid rahimani wa rahimakumullah. Dari uraian kita di atas jelas bahwa pemicu terjadinya taklid adalah al-jahal bid-din. Ya, pemicu terjadinya taklid di dalam agama adalah al-jahal bid-din dan jauh dari majelis ilmu. Terbiasa, terdidik dengan apa? Jauh dari majelis ilmu. Ya, orang yang jauh dari majelis ilmu, ya biasa itu. Ya, kebiasaannya adalah taklid. Coba lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in." Kamu akan mengikuti, melatari apa-apa yang dilakukan oleh umat sebelum kamu. Yaitu apa? Yahudi dan Nasrani, Parsi dan Romawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba lihat. Khususnya ini orang yang masih awam ya. Ketika rombongan Rasulullah melewati Ghazwat Anwar, ya pada peperangan Hunain, beberapa orang yang baru masuk Islam, diantaranya Abu Waqid Al-Laitsi, meminta kepada Rasulullah Ghazwat Anwar sebagaimana mereka. Mau ikut-ikutan. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Inna hasunan. Nah, inilah dia penyakitnya kalau jahil, mati jahil. Alias apa? Jauh dari ilmu. Maunya ikut-ikutan saja. Orang mau begitu, orang demonstrasi, kita demonstrasi. Ya. Orang berpolitik, kita berpolitik. Buat partai, kita ikut buat partai. Ini takwil. Dan akibatnya bisa keluar dari manhaj yang benar. Wani Fidjin rahimahnya wa rahimahumullah. Saya kira saya cukup sampai di situ saja. Karena apa namanya, waktunya sudah tidak menghubungkan lagi. Kita mau segera pergi. Untuk pertanyaannya, saya kira tidak perlu ya. Sudah jelas dari yang lain itu tadi. Ya. Kemudian nanti ada ujiannya ya. siap-siap aja. Dan nanti ini di fotokopi ya. Ambil aja. Hah? Ya gitu dulu ya. Nah, ini mengenai metode yang benar dalam memahami Islam dan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan istirahatul ummah. Sebenarnya ada risalah tentang apa namanya tentang istirahatul ummah karena ya tidak sempat ke Jogja dulu langsung ke Bandung, jadi tidak sempat membawanya. Insya Allah kalau ada kesempatan akan kirim kemari ya. Yaitu apa namanya istirahat tentang sebab-sebab terjadinya perpecahan umat. Baik. Ya sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya bagi kita pada hari ini. Ya sudah selesai ya satu hari penuh kita lagi. Ya, mudah-mudahan kesabaran kita menuntut ilmu ada berkahnya dan para hadirin ajanallahu wa iyyakum. Khususnya antum sekalian para duat. Ya, doa di ya sunnah ini ya saya himbau supaya benar-benar di dalam ya, benar sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Karena dai yang jauh dari ilmu akan mudah terjebak ke dalam penyimpangan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kal ladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'an naf wa yasudduna an sabilillah." Apa kata Allah? Janganlah kamu seperti orang yang keluar dari rumahnya. Untuk apa saja? Antum sebagai apa namanya? Keluar rumah. Wala takunu kal ladzina kharaju min diyarihim. Janganlah kamu keluar dari yang seperti orang-orang yang keluar dari negerinya. Bagaimana bataran sombong ini penyakit waria'anna tujuannya untuk memperlihatkan amalnya ya. Memperlihatkan ibadahnya kepada manusia ria tidak ikhlas wa yatudduna an sabilillah dan memalingkan orang dari ria ini penyakit orang yang sudah mukhlis dan muttabi. Dia sudah mukhlis, sudah muttabi, tahu ya? Ikhlas sudah ikhlas. Dan ikut sunnah masya Allah. Tapi satu penyakit. Sombong. Ini penyakit. Yang kedua, waria anas. Ini penyakit orang yang ria. Penyakit ria. Niatnya tidak ikhlas. Ikut sunnah masya Allah. Sunnah. Sunnah 100%, tapi satu ini. Sombong masya Allah. Orangnya, tapi ria. Tahu aduh masya Allah. Tapi dibalik itu semua maksudnya adalah ria anak. Ini juga penyakit. Yang ketiga, fayatunaan sabilillah, ini yang paling parah. Ini penyakit orang-orang yang tidak berilmu, yang keluar dari ittiba' sunnah. Akhirnya apa? Semua tindak tanduknya yang berdasar kejahilan itu menjadi penghalang bagi orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun ikhlasnya, betapapun dakwahnya. Paling bahaya. Mungkin yang pertama kedua itu mudaratnya kembali kepada diri sendiri. Tapi yang ketiga itu dunia sabilillah. Waliyallahu. Antum keluar dari rumah ternyata antum menghalangi orang dari jalan Allah karena sikap antum. Ya, karena tindak tanduk antum. Antum adalah mewakili. Antum keluar dari rumah sebagai seorang muslim itu mewakili agama Islam. Jangan dengan tindakan antum justru menghalangi orang dari jalan. Wah beginilah muslim itu. Beginilah salam itu rupanya. Ya, makanya para hadirin azannya Allah wa iyyakum, hendaknya kita ya makin hari makin memperbaiki amal kita. Esok hari lebih baik daripada hari ini. Itulah dia modus orang muslim. Ya, demikian saja, semoga ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya mau di apa namanya ya penjelasan panjang mengenai ayat itu ya.